generasi yang sebelumnya dari para sahabatnya. Begitu. Ini akhlak ashabul hadith. Yaqul Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri. Berkata Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah, alamatu man arada Allah azza wa jal bihi khairan suluku hadha at-tariq. Ciri-ciri orang yang Allah inginkan dengannya kebaikan adalah menjalani jalan ini. Jalan apa itu? Dia berkata, kitabullah azza wa jal, wa sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunan ashabihi radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum bi ihsan rahimahullah, rahmatullah ta'ala alaihim, wa ma kana alaihi a'immatul muslimin. Lihat kata beliau. Allah katakan, man yuridi, apa Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam din. Maka kata Al-Ajurri, orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan akan Allah faqihkan, yakni akan jadikan dia berjalan di jalan ini. Jalan apa itu? Jalan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Sunnah para sahabat, dan Sunnahnya imam-imam kaum muslimin, dan para tabi'in yang mengikuti mereka rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, dan apa yang ada di atasnya para imam-imam kaum muslimin fi kulli baladin, di setiap negeri, ila akhiri ma kana minal ulama, sampai akhir dari kalangan ulama. Jadi beliau sudah menggambarkan sampai akhir ulama. Kata beliau, berpegang dengan kitab wa sunnah dan para ulama, para sahabat, kemudian para tabi'in, dan para ulama, imam-imam kaum muslimin sampai akhir ulama. Ini kalau kita di zaman ini, sampai akhir kita sekarang ini, yaitu para ulama yang sekarang masih hidup. Dan terus sampai ulama terakhir nanti, ulama yang akan muncul-muncul nanti. Itu demikian mereka. Disebutkan contohnya seperti Al-Auza'i. Ini agung sekali. Seperti Al-Auza'i, dan Imam Al-Thawri, dan Imam Malik Ibn Anas, dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Wal-Qasim Ibn Sallam, wa man kana ala mithli tariqihim, dan orang-orang yang seperti jalan mereka, yang menjalani seperti jalan mereka. Wa mujanabatu kulli madhhabin, dan mengesampingkan setiap madhab yang tidak bermadhab kepada mereka dari kalangan ulama, yang tidak semadhab dengan mereka dari para ulama. Ini madhab bukan dalam artian pendapat fiqhiyah ya. Madhab dalam artian pemahamannya tentang agamanya, pemahaman tentang dinnya, sama semuanya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sama, gak ada bedanya semuanya. Dalam masalah akidah, keyakinan sama. Dalam masalah fiqih pun sebagian besarnya sama, 90% sama. Kalau ada pun ada perbedaan sedikit sekali perbedaan itu. Perbedaan dalam masalah yang ijtihadiyah, ketika satu permasalahan beliau berijtihad seperti ini, karena tidak ada dalil yang sharih misalnya, maka ijtihadnya berbeda. Bisa terjadi demikian. Tapi madhabnya sama, yaitu berpegang dengan kitab wa sunnah, dan berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh para salafus saleh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan, langsung saya terjemahkan aja ya, biar cepat karena waktunya sudah mepet. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan wajibnya mengikuti salaf, وَمَا أَحْسَنَ مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ أَبِي سَلَمَةَ. Betapa bagusnya apa yang datang dari Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Salamah, bahwa dia berkata, atasmu untuk berpegang dengan sunnah, karena sunnah itu bagimu dengan izin Allah sebagai perlindungan. Karena sesungguhnya sunnah hanya saja dijadikan untuk diikuti. Kalimat sunnah dijadikan adalah untuk yustan. Yustan itu adalah diikuti, untuk diikuti dengannya, dan hanya mengkhususkan sunnah tersebut. Dan bahwasanya disunnahkannya oleh orang-orang yang telah lebih tahu atau telah mengetahui sebelumnya, disunahkan oleh Rasulullah SAW yang telah tahu bahwasanya yang menyelisihinya adalah jelek. Dan diikuti oleh para sahabatnya yang mengerti bahwa yang menyelisihi sunnah itu adalah zalal, wal khata, wal humuk, wal ta'amuk. Jadi yang dimaksud demikian. Bahwasanya, ingat, yang menyunahkan itu adalah Rasul. Yang mengerti betul dari Allah, bahwasanya selain ini adalah penyelewengan. Selain ini salah, selain ini ketololan, selain ini adalah memberat-beratkan diri dan ta'amuk yang berlebih-lebihan yang gak perlu. Karena tahu demikian, diajarkan sunnah. Jadi bukan tidak tahu, bukan kemudian tidak mengetahui yang selain itu, kemudian kita menemukan oh selain itu ada yang bagus. Nah, orang yang tahu, yang mengerti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selain ini jelek. Fardhi nafsaka maka ridailah untuk dirimu dengan apa-apa yang mereka telah ridho dengannya. Ridailah untuk kalian atau untuk kita apa-apa yang telah diridhoi oleh para salafus saleh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diri-diri mereka. Karena mereka dengan ilmu mereka berhenti tidak berbicara dengan ilmu, bukan tidak tahu. Ini kan gambaran orang-orang sekarang yang sok pinter mengatakan bahwa para sahabat itu tidak berbicara tentang masalah ini, masalah asma wa sifat, masalah ini, tidak bicara dengan takyif, kayak apa kayak apanya. Kenapa? Karena dia itu tidak memiliki ilmu, karena dia tidak tahu. Bukan, karena tahu betul bahwa berpikir tentang masalah itu adalah jelek. Karena ngerti. Jadi an ilmin waqafu, mereka itu berhenti karena ilmu. Bukan tidak karena ilmu. Oh mereka berhenti, berarti kita boleh. Ini karena mereka, ya karena mereka tidak tahu saja, kita boleh cari tahu. Bukan begitu. Mereka tidak berbicara itu karena mereka tahu berbicara padanya jelek. Jadi enggak perlu dibicarakan. Jadi kalau mereka tidak bicara, kita pun tidak bicara. Mereka tidak bicara tentang bagaimana sih bentuknya arasy Allah, kita pun tidak berbicara tentangnya. Mereka an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu, dan dengan pandangan yang apa yang dipraktikkan mereka kaffu, mereka berhenti atau menjaga atau tidak mau mengerjakannya. Jadi kalau mereka tidak mengerjakan pun bukan mereka tidak ngerti ada bid'ah hasanah, bukan. Karena mereka tidak tahu di sana itu barangkali ada kebaikan, bukan. Bukan karena kejahilan. Mereka berhenti karena tahu betul mengerjakan yang selain diajarkan Nabi adalah bid'ah. Sehingga mereka enggak berani. An basarin atau bi basarin nafidin kaffu. Dengan pandangan yang nafid, mereka berhenti enggak mengerjakan. Sehingga ketika mereka ada yang berzikir dengan batu. Dengan batu ngambul kan batu 33. Hitung, kemudian berzikir dengan batu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditendang oleh Ibn Mas'ud. Ditendang oleh Ibn Mas'ud dengan mengatakan, apa kalian a'lam min ashabi Rasulillah? Apa kalian lebih ngerti daripada sahabat-sahabat Rasul? Jadi mereka tidak berbuat seperti itu, bukan tidak tahu. Wah, mereka tidak tahu, kita sudah tahu ini bahwa ada ide yang bagus untuk menghitung zikir. Nah, mereka itu meninggalkan perbuatan seperti itu an ilmin, an basarin nafidin. Mereka berhenti dengan ilmu. Apa di zaman Rasul tidak ada batu? Ada kerikil. Apakah Rasul tidak ngerti kalau kerikil itu bisa untuk ngitung begitu? Apa para sahabat tidak tahu bahwa kerikil itu lebih enak kalau untuk ngitung? Lah, mereka tidak tahu. Mereka ngerti semuanya masalah itu, ngerti. Tapi mereka enggak ngerjakan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa din ini adalah dengan ittiba. Kalau tidak dicontohkan Rasul, mereka tidak berani. Demikian pula masalah melempar jumrah dengan batu kecil. Karena mereka melihat, mereka ikuti. Dan Rasulullah menasihatkan dari ghulu. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu. Yani yang mengatakan ini kan syaitan. Syaitan itu kan harus dilempar. Maka dilempar itu lebih bagus, lebih keras dan lebih gede batunya. oh saya lebih tahu dari para sahabat. Lah, mereka a'lam minkum, mereka lebih tahu dari kalian. Karena mereka alim, mereka berhenti. Jadi bukan karena mereka tidak tahu, ingat. Karena mereka ngerti dari Rasulullah SAW, ngerti betul syariat Islam. Sehingga mereka melempari seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Hakada, seperti biji-biji apa jagung begitu kecilnya. Seperti itu. Nah sekarang banyak yang song pinter, wah sahabat gak tahu kalau ini kan setan. Kalau setan itu kan dipukul lebih besar, batunya lebih mantep. Maka dia lempar dengan batu yang besar. Dan kemudian dia datangi, dan kemudian dia pukuli. Dia pukuli tonggak-tonggak tadi itu. Akhirnya orang-orang melempari syaitan, melempari dia. Nah, karena dia yang ada di situ, di tengah-tengah kerumunan orang. Ya ini kalau diingat bahwa para sahabat tidak ngerjakan sesuatu karena tahu, bukan karena tidak tahu. Mereka tidak berani berbicara karena ilmu, bukan karena jahil. Sehingga apa yang mereka tidak bicara, kita pun tidak membicarakannya. Apa yang mereka tidak mengerjakan, kita pun tidak mengerjakannya. Demikian. Walahum kanu ala kashfiha, dan mereka dulu untuk kashfiha aqwa. Sahabat itu mereka orang-orang yang a'lam wa aslam, lebih tahu tentang din. Sehingga kalau mereka tidak mengerjakan, tidak mengerjakan karena mereka tahu. Tidak membicarakan karena mereka mengerti tidak perlu dibicarakan hal itu. Sehingga dengan contoh-contoh tadi kita paham mengadakan bid'ah. Nah sekarang masalah garis-garis di masjid. Apakah tidak bisa Rasulullah menggariskan di tanah dengan satu garis? Atau merentangkan tali, bahwa aku tidak ada tali apa? Ada tali, ada garis, kenapa tidak digaris? Dari sini juga sebagian para ulama sudah menjelaskan bid'ahnya garis-garis di masjid. Tapi ada pendapat yang lain, ulama juga, ahli sunnah juga, yang mengatakan bukan dari sisi masalah mengada-adakan bid'ahnya, tapi dari sisi masalah masalah al-mursalah. Masalah-masalah itu sesuatu yang mendukung terjadinya sunnah. Sunnah untuk rapinya saf dan lurus didukung dengan adanya demikian gitu. Tapi pendapatnya seperti itu. Apakah Rasulullah tidak mengerti dan para sahabat tidak tahu bahwa yang lebih memudahkan untuk lurus itu adalah dengan garis? Padahal Rasulullah menggariskan di depannya suatu garis. Kenapa tidak menggariskan di saf-safnya juga? Di depan mimbar, apa di depan tempat sholat? Ini juga kita kaget dengan demikian. Karena kita teorinya nerima, prakteknya ya pokoknya apa yang terbiasa dikerjakan, ya dikerjakan. Begitu, biasanya. Apa yang biasa dikerjakan, ya dikerjakan. Selesai. Akhirnya, sampai kepada mimbar juga demikian. Berubah mimbarnya Clinton menjadi mimbar masjid. Yani, yang tidak kelihatan kecuali pas foto kelihatannya. Padahal mimbar Rasulullah adalah tiga tingkatan dan terlihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sehingga mereka tahu betul bagaimana Rasul bergerak, bagaimana jatuhnya ridak ke tanah, dan mereka tahu betul bagaimana gemetarnya beliau dalam menyampaikan. Bahkan beliau mencontohkan kadang-kadang sholat di mimbar. Kalau sekarang mencontohkan sholat di mimbar gak kelihatan. Ini juga sama. Tapi itu kan untuk begini, untuk begini, untuk begini. Sebentar. Apa kamu lebih ngerti dari mereka? Para sahabat. An ilmin waqafu. Wa an ilmin wa bibasarin nafidhin kaffu. Mereka dengan ilmu mereka berhenti. Dan mereka dengan ilmu pula mereka tidak berani berbicara sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Rasulullah. Dan tidak pula oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti perkara-perkara yang fuduli sifatnya. Sifat yang tidak perlu dibicarakan. Ta'amuk namanya kalau membicarakan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulullah dan tidak pula oleh para sahabat. Kita membicarakannya berarti ta'amuk. Hulu. Tapi itu hanya contoh-contoh saja. Sekedar PR bagi kita untuk bahan pemikiran. Mereka lebih utama, lebih kuat untuk menyingkapkan penemuan-penemuan tadi sebenarnya, kalau mereka mau. Karena keutamaan mereka dan ilmu mereka. Dan mereka akan menceritakan secara rinci kalau mau, mereka mau bisa. Wa innahum lahumus sabiqun. Dan mereka memiliki pendahulu-pendahulu. Waqad balaghahum 'an nabiyyin ma yajri min al-ikhtilaf ba'd al-qurun ath-thalatha. Baik, ini sampai sini aja, kalau enggak diputuskan enggak berhenti-berhenti. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. InsyaAllah biadnillahi wa quwwatihi. Nasallaha taufiq wa nafiyah. Wa nasallaha ta'ana yajalana minal mu'min sadaqin. Wa yajalana minal ladzini yastaminal qawla. Fayattabina asana. Subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.